ketika engkau datang, menawarkan gagasan. Kulihat di matamu, tak ada yang kau sembunyikan. Aku mulai bertanya, di mana cakrawalamu? Langit seketika cerah, tatkala engkau tersenyum. Kata-katamu mengalir, merambahlah di dan jiwa. Ketika angin terhenti memberi nafas di dada, oh, oh. Kata-katamu memberi sejuta warna dan makna bagi kehidupanku, bagi perjalananku di bumi fana. Dan di alam kekal, ketika engkau pergi, langit bumi pun menangis. Jejak pengembaraanmu terpatri dalam di dadaku. Kata-katamu mengalir, merambah nadi dan jiwa. Ketika angin terhenti memberi nafas di dada, oh, oh. Kata-katamu memberi juta warna dan makna bagi kehidupanku, bagi perjalananku di bumi fana dan di alam kekal. Di bumi fana, di alam kekal.